Nggak boleh itu. Tidak boleh sembarangan, harus. Nggak boleh mengumpul tempat ini, nggak boleh mengumpul tempat ini, harus ada aturannya. Kalau mengumpulnya pada tempat aturannya, itu nggak berbahaya. Itu ada yang mengatakan hal seperti itu. Tapi Muhammad Ali sampai sekarang ini mencikin ini, sakit. Setelah bulan puasa kemarin ketemu dengan adiknya. Gimana kakak Anda? Di Michigan. Bagaimana keadaannya? Sakit parah. Muhammad Ali. Jadi, itulah. Mengadu hewan. Itu dia boleh. Kalau kerapan itu bagaimana Pak? Kerapan sapi. Itu tidak mengadu hewan. Itu cuma adu lari saja. Sepanjang tidak mendolimi hewan. Ya, insya Allah tidak ada masalah kerapan. Kerapan sapi di Madura misalnya. Itu hanya sapi sepasang suruh lari cuk kencang-kencangnya. Itu ada sepasang, itu ada sepasang. Mana yang cepat itu yang menang. Ya itu kerapan sapi. Kalau sebatas itu saja cepat-cepatan lari gitu kan. Nah itu enggak ada penoliman insya Allah. Tetapi kalau sampai ada penolimannya misalnya, biarlah yang cepat ini dipukul pakai tongkat, tongkatnya bisa cepat. Itu boleh sebenarnya. Jadi bukan kerapannya yang tidak boleh, tapi mendolimi hewan itu sendiri. Ya. Nah ini bagaimana kita harus menyayangi binatang? Bagaimana rahmat kepada binatang? Tidak boleh mendolimi. Ya. Kalau mau membunuh hewan, harus sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana membunuh itu? Dan harus dimakan. Jangan untuk main-main, dibunuh, dibuang, dan sebagainya. Bahkan salah satu bentuk bagaimana menyayangi binatang. Seorang musafir yang kehausan di tengah padang pasir. Dia turun ke oase, kemudian minum air di oase. Ketika dia naik, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing. Seekor anjing ini makan-makan pasir. Sehingga musafir tadi berpikir ini anjing kehausan seperti saya. Akan saya ambilkan air di oase. Diambilkan air di oase. Tapi tidak ada ember, tidak ada kayu. Akhirnya sepatunya yang dipakai untuk mengambil air. Sepatunya dicipukan. Dia mau naik ke atas sulit karena pegang sepatu. Dia harus merangkak naik ke atas. Akhirnya sepatunya digigit, dia merangkak ke atas. Di atas diminumkan kepada anjing yang kehausan. Apa kata Rasulullah SAW? Orang tadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah hanya karena memberikan minuman kepada anjing yang kehausan. Anjing, binatang yang najis, ternyata kita menolong anjing itu kita diampuni dosa-dosanya. Inilah salah satu ajaran Islam. Maka kadang-kadang kita akan heran, ada anjing lewat di kampung, cuma kepingin lewat saja itu anjing, itu orang bilang, ayo lempari batu anjing. Salah apa itu anjing itu? Dia cuma mau lewat saja, numpang lewat, dilempari batu. Ya. Di desa kami di Cirende, dulu orang cerita, dulu pak kalau di sini kalau ada anjing mesti dilempari batu. Pantesan sekarang jebol orang itu. Anunya hidupin dunia itu kan kita pun tidak ada dengan itu anjing hanya mau lewat. Bahkan kalau kawasan dia siakan minuman gitu. Kan anjing malah dilempari batu, apa salahnya itu anjing? Anjing meskipun nanti itu dicontohkan oleh Rasulullah, contohnya itu anjing, tapi orang yang berikan minuman anjing diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diampuni, artinya masuk surga. Kalau memberikan minum anjing saja masuk surga, apalagi memberikan minuman kepada makhluk yang namanya manusia. Baik, pada manusia sudah kami terangkan, yang muslim maupun yang kafir. Anjing, sekarang lingkungan, alam. Al-Quran mengatakan, wala tusyriku bil ardi ba'da islamiyah. Jangan kamu melakukan pengrusakan di bumi. Sebelum reformasi itu, hutan itu banyak sekali. Saya pernah di sebelah sebelah selatan Mojokerto. Apa orang bilang, Pak, dulu di sini hutannya lebat sekali. Monyet-monyet itu banyak di jalanan kalau kita lewat. Oh, begitu kita kasih kacang, kasih makanan, udah berumut. Waktu saya lewat itu sudah nggak ada lagi hutan. Hundur-hundur. Katanya Mojokerto pernah terserang banjir bandang. Siapa yang rusak manusia? Habis. Gara-gara reformasi, orang berbuat semaunya, hutan negara semaunya. Gitu. Ini contoh pengrusakan lingkungan. Itu dilarang oleh Islam ini. Wala tusidu bil ardi ba'da islahiha. Bahkan Rasulullah pernah melihat seorang nyamuk berwudu ini berlebih-lebihan. Intinya wajibnya satu kali, sunahnya tiga kali. Ini sampai berkali-kali terus. Rasulullah hanya ya berkata, jangan boros dalam berwudu. Dia jawab, apakah dalam wudu itu ada istilah boros? Nah, gitu kan. Apa ada istilah pemborosan dalam berwudu? Dia menganggap apa? Karena berwudu ini ibadah. Masa ada ibadah? Ya. Ada pemborosan dalam ibadah. Dia menganggap mungkin semakin banyak membantu muka, semakin banyak pahala. Bahwa jangan berboros. Apa kata Rasulullah kemudian? Himatlah dalam menggunakan air. Iktafis isti'alilna walaupun ta'ala nahrin jari. Meskipun kamu berada di sungai yang sedang mengalir, harus hemat air. Ya. Ini ajaran Islam. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menggunakan air harus hemat. Ya. Ya. Jangan mentang-mentang sedang banjir. Ya. Ya. Tapi banjir kemudian, ya, kalau kemarau sulit untuk berwudu. Ya. Jadi menggunakan air itu pun harus ada hemat. Meskipun kita sedang berada di sungai yang sedang mengalir. Kata Rasulullah. Apa artinya? Jangan ada pemborosan. Maka ketika orang sedang memerlukan air misalnya, kita sedot air untuk bikin kolam renang dan sebagainya. Ini dikhawatirkan sudah masuk pada wilayah pemborosan. Kalau pemborosan namanya tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melakukan tabdzir pemborosan itu teman para syaitan. Nah, inilah semuanya yang merupakan bentuk-bentuk rahmat Allah, ya, dengan mengirimkan ajaran Islam dengan mengutus Nabi Muhammad, rahmat Allah kepada semua pemilik alam, ya, baik manusia, baik hewan maupun lingkungan dan tumbuh-tumbuhan. Baik, pada waktu sedikit barangkali ada yang mau bertanya, silakan maju ke depan, Pak, silakan, biar kedengaran oleh yang lain. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaannya singkat, kalau yang terkait tadi mengenai binatang ya. Yeah. Mungkin kehidupan sehari-hari saja lah. Kalau misalnya kita ketemu kucing, nah, kucing itu kita beri makan, kita beri minum. Cuman penyakitnya kucing itu kan sering nyolong ya. Yeah. Yeah. Dua kali terkait misalnya dengan binatang kecoa, kemudian juga termasuk lalat atau juga termasuk nyamuk. Nah, sekarang mohon penjelasan ini bagaimana cara menyikapi ya, kalau tadi ilustrasinya dianalogkan kepada anjing. Yeah. Ya, mohon dijelaskan. Baik, nah, memang ada beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh, gitu ya. Ya, saya sebutkan misalnya Rasulullah mengatakan termasuk kodok itu tidak boleh. Ini artinya tidak boleh dimakan kan? Apa mungkin makan kodok tanpa dibunuh? Kalau nanti dibunuh kita mati juga. Kodok itu tidak boleh. Ternyata Australia itu punya undang-undang yang melarang memeluk kodok. Australia bukan negara yang punya musik gede seperti ini. Yes. Ada hewan yang memang disuruh oleh kodok dibunuh, beberapa hewan itu. Nah itu kita lihat, katakanlah kira-kiranya itu adalah hewan-hewan yang dekat pada manusia tapi membahayakan manusia. Itu supaya dibunuh, ada itu. Makanya termasuk nyamuk itu termasuk yang dibunuh karena dia dekat, ya tadi itu kan kehidupan sehari-hari dan membahayakan manusia. Ya. Tapi yang tidak membahayakan manusia itu tidak dianjurkan untuk dibunuh. Sebut saja kucing, kecuali dalam keadaan tertentu kucing sampai melakukan sesuatu yang berbahaya. Kalau sekedar mencuri itu, ya kita kunci aja lah marinya gitu. Ya, insya Allah gak akan dihati. Silakan maju di mana? Kalau satu lagi boleh dong. Ya silakan. Maju. Silakan. Ya. Mungkin ini, tadi kan rahmatan lil alamin. Ya. Tadi hubungan manusia dengan hewan. Nah kalau saya pikir, mana hubungan dengan manusia? Kita akan aplikasikan di dalam hal kehidupan sehari atau akhir-akhir ini, Pak. Ya, ini yang baru-baru aja tuh. Apa itu? Kampanye lah. Ya. Dengan kampanye lah. Saya contohkan paling konkret ini, Pak Ustaz. Di antara kelompok ada begitu banyak orang-orang Muslim yang melakukan ya doa lah. Di antara doa itu yang paling konsen adalah memenangkan di kelompok-kelompoknya lah. Nah itu bagaimana cara menyikapinya supaya kita juga tidak keliru lah. Baik. Tentang manusia dengan manusia kemarin para penamu sudah terangkan banyak lebar. Bahkan bagaimana hubungan orang Islam dengan non Muslim gitu. Ini hubungan Muslim dengan Muslim ya. Kalau kita berdoa, misalnya ada orang berdoa kepingin menang, itu saya kira hal yang sah-sah saja. Atau kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, ya kan? Tentu nggak mungkin dalam pilpres ini kita doakan tiga-tiganya menang, kan nggak mungkin, Pak. Atau presiden tiga. Jadi yang doakan katanya presiden satu yang akan menang. Asal kita tidak mendolimi pihak lain aja, ya. Yeah. Dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam dan sebagainya, ya. Yeah. Dengan menjelek-jelekkan, memfitnah dan sebagainya, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya jangan-jangan dari sudut agama Islam, dari sudut hukum aja nggak boleh, hukum positif itu. Maka selama tidak melakukan hal-hal yang seperti itu sah-sah saja. Ya. Silakan Pak. Maaf Ustaz, saya mau nanya mengenai apa? Ada kebingungan saya mengenai ada satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu kan disebutkan diharamkan bagimu untuk memakan bangkai babi, darah, kemudian binatang yang mati tercekik, mati dipukul, mati terjatuh dan seterusnya. Menurut saya dalam ayat tersebut kan berarti kan diharamkan suatu makanan itu bisa karena dua hal dalam ayat tersebut, bisa karena bendanya, bisa juga karena proses matinya. Nah kemudian saya bilang itu ikan lele itu nggak boleh mati dipukul, saya bilang. Karena ikan lele, ya. Karena hukum Allah itu seharusnya kan adil, berlaku untuk semua makhluknya. Kemudian ada juga mengatakan, loh hadisnya kan bangkai ikan itu halal. Yang dimaksud hadis itu adalah bangkai ikannya, yang dimaksud dalam ayat itu adalah cara matinya. Nah kalau cara mati dipukul, meskipun ikan haram dimakan, saya bilang. Bagaimana itu, Ustaz? Baik, jadi pertanyaan singkatnya bagaimana memukul lele supaya mati itu? Kan pikir. Mematikan lele itu kan? Bukan, maksudnya kalau ikan masih dipukul itu haram apa tidak? Ya, begini. Ya. Memukul ikan itu kalau dalam rangka mempercepat kematiannya. Ya. Biasanya itu ditaburi apa itu ya? Garam dulu. Ketika dikasih garam itu sudah itu semacam stunning itu kan. Maka itu untuk mempercepat kematian. Itu caranya ya seperti itu. Dengan garam sudah dipukul. Bagaimana cara mematikan lele yang paling cepat coba itu? Coba benar Bapak. Ya? Yang pernah saya lakukan, kepala lele itu kan nggak saya makan. Ya saya potong aja bendul kepala lele. Ya boleh dipotong itu. Ya jelas saya tidak memukul dia. Karena kalau saya memukul dia sudah jelas ayatnya diharamkan. Begini. Bagaimana? Israel tidak menjelaskan secara ya rinci memukul atau bendul. Bendul juga nggak disebutkan. Golok juga nggak disebutkan. Saya masih nggak disebutkan. Yang penting bagaimana mematikan secara cepat itu. Ya, kalau seperti kambing mudah digorok gitu. Tapi kalau lele, lain kalau dengan ikan laut. Ikan laut itu keluar dari laut itu langsung mati. Ya, nah mungkin tidak ada cara lain yang lebih cepat daripada memukul. Ya. Ketika ikan itu dipukul sekali, sudah pingsan. Jadi pukulan kedua itu sudah tidak terasa dia. Pukulan kedua itu sudah tidak terasa. Pukulan pertama saja terasa. Sama dengan sekali. Baik, kita cukupkan. Ada lagi silakan, Pak. Maju ke depan. Ya. Ya. Mengenai masalah memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir. Ya. Bukankah zaman Rasulullah, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat terus generasi pada Khalifah Rasidin bahwa kita harus berperang, itu seterusnya kita harus berdakwah selama 3 hari. Terus apa 3 hari itu dari mana 3 hari? 3 hari berdakwah, berdakwahkan sesat Islam. Tidak dapat 3 hari, kata-kata 3 hari dari mana? Saya pernah baca bahwa kalau kaji lagi bawa punya ke sini, kata-kata dakwah 3 hari dakwah selama bukan, maksudnya mendakwahkan, kalau kata kita lupa ke 3 hari yeah. Mendakwahkan, kalau tidak mendakwahkan tidak berhasil disuruh bayar jizya, kalau tidak mau baru diperangi. Bukankah itu diwajibkan oleh Rasulullah? Baik, Anda silakan bawa buku saya sejarah dan metode dakwah Nabi. Saya akan terangkan kalau jauh ini. Ya, sejarah dan metode dakwah Nabi di sana ada keterangan dakwah dan jihad. Ya. Kemudian juga nanti kalau sudah terbit buku saya yang Islam antara perang dan kami. Perang-perang dalam Islam yang dikerjakan suatu sebabnya bukan karena perbedaan agama, karena ada faktor sosial yang lain. Ya, itu aja. Baik, ada lagi? Baik, kita tutup. Mari dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.